kana ummatan qanitan lillah hanifan walam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim, dia adalah seorang ummah, seorang panutan, seorang imam, qanitan lillah, yang taat kepada Allah, hanifan, yang berlepas diri dari kesyirikan, yang hanya menghadap Allah Subhanahu wa taala, walam yakum minal musyrikin. Beliau bukanlah orang-orang yang musyrik, bukanlah termasuk orang yang berbuat syirik. Barakallahu. Kemudian disebutkan syarahnya oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Munasabatul bab li kitab at-tauhid. Penyesuaian bab ini dengan kitab tauhid, yakni bab barang siapa yang memurnikan tauhid maka dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Penyesuaian bab ini terhadap kitab tauhid yang membahas tauhid, innal musannifa rahimahullahu taala lamma zakara tauhida wa fadlahu nasaba ayat karabayana tahqiqihi. Bahwasanya penulis rahimahullah Al-Imam Muhammad An-Najdi At-Tamimi rahimahullah tatkala menyebutkan tauhid dan keutamaannya, beliau mencocokkan, menyesuaikan penyebutan dari penjelasan pentingnya memurnikan tauhid. Kenapa sangat penting memurnikan tauhid? Li'annahu la yahsulu kamalu fadlihi illa bikamali tahqiqihi. Karena sempurnanya keutamaan tauhid tidak akan tercapai melainkan dengan sempurnanya pemurnian terhadap tauhid. Jadi barakallahu fikum, di antara keutamaan tauhid yang paling sempurnanya adalah di antaranya masuk surga tanpa hisab. Maka tidaklah seseorang mendapatkan balasan masuk surga tanpa hisab melainkan harus ketika di dunia dia merealisasikan, dia memurnikan tauhid. Maka ini penyesuaiannya. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian disebutkan dalam syarahnya haqqaqat tauhid. Lafaz dari haqqaqat tauhid bab orang yang memurnikan tauhid. Haqqaqat tauhid maknanya adalah khallasahu wa saffahu min syawa'ibis syirki wal bid'i wal ma'asi. Haqqaqat tauhid maknanya adalah membebaskan tauhid. Jadi bab barang siapa yang membebaskan tauhid, wa saffahu dan memurnikan tauhid dari apa? Min syawa'ibis syirki, dari kotoran-kotoran kesyirikan. Wal bid'i, dari kotoran-kotoran bid'ah. Wal ma'asi, dan dari kotoran-kotoran kemaksiatan. Jadi ikhwani wa khotibillah rahimakumullah. Terkadang tauhid yang ada pada seorang yang dengannya dia dianggap muslim, ya, muslim. Seorang dianggap muslim kalau dia bertauhid. Ketika tauhid tidak ada pada diri seorang, berarti dia sudah musyrik, murtad dari agama Islam. Tauhid itu bisa terkotori, ternodai dengan kesyirikan, kebid'ahan, dan kemaksiatan. Ternodainya tauhid tersebut terkadang hilang secara totalitas. Tauhidnya hilang. Tidak lagi memiliki tauhid. Dan terkadang belum sampai hilang. Namun mendekati barakatikum hilangnya tauhid pada dirinya. Dan terkadang barakatikum tidak sampai hilang namun tidak sempurna. Berkurang dan akhirnya bisa hilang. Di sini disebutkan oleh musannif, penulis barakatikum atau pensyarah, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala. Beliau menyatakan bahwasanya memurnikan tauhid, membebaskan tauhid itu dari kotoran-kotoran kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan. Tauhid bisa ternodai dengan kesyirikan, maka jelas. Dengan adanya kesyirikan barakallahu'alaikum, tauhid, ya, yang ada pada seseorang bisa hilang secara totalitas, barakallahu'alaikum, bisa berkurang kalau itu syiriknya adalah syirkun asgor, syirik kecil, barakallahu'alaikum. Ketika seorang terjatuh dalam syirik besar, maka tauhid akan hilang, ya. Pahala-pahala, amalan-amalan seorang akan terhapus semuanya. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nahl. Barakakum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Lain asyrakta. Atau surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar ayat ke-65. Lain asyrakta. Layahbatanna amaluka walatakunanna minal khasirin. Sungguh. Lanya di sini. Lam taukid. Sungguh, sekiranya engkau berbuat syirik, niscaya akan terhapus seluruh amalanmu. Wala takunanna minal khasirin. Dan kelak engkau akan menjadi orang yang merugi. Ya, amalannya itu akan didatangkan seperti debu. Haba'am mansura. Debu yang berterbangan. Ditiup angin. Barakallahu. Demikian pula kalau syiriknya adalah syirik kecil, maka amalan yang mengiringi atau syirik kecil yang mengiringi amalan tersebut, maka amalan tersebut tidak teranggap. Barakallahu. Maka di antara perkara-perkara yang menodai tauhid seseorang adalah kesyirikan. Baik syirik besar maupun syirik kecil. Maka kalau orang ingin masuk surga tanpa hisab, dia tidak boleh terjatuh dalam syirik besar dan syirik kecil. Kalau dia terjatuh, maka hendaknya bertaubat. Kalau meninggal dalam keadaan telah bertaubat dari kesyirikan, kekufuran, dan dia telah diterima, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu'alaikum. Maka dia akan beruntung. Kemudian ikhwani wa fatuhillah rahimakumullah. Membebaskan dan memurnikan tauhid itu juga dari kotoran-kotoran kebid'ahan. Segala sesuatu, ya, yang tidak disyariatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, maka itu disebut bid'ah. Maka amalan kesyirikan itu sendiri merupakan bid'ah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tidak pernah mengajarkan umatnya untuk bertawakal kepada selain Allah. Berarti kalau ada orang bertawakal kepada selain Allah, berarti telah dia telah berbuat bid'ah syirkiyah. Bid'iyah syirkiyah. Bid'ah yang syirik. Barakallahu. Ada orang mengagungkan kuburan, meminta-minta di kuburan. Berarti dia berawal dari bid'ah. Kemudian bid'ahnya ternyata mengandung kesyirikan. Walaupun di sana ada barakawikum kebid'ahan yang tidak mengandung kesyirikan. Namun barakawikum, kata para ulama, di antaranya Syekh Abdul Aziz bin Bas rahimahullahu ta'ala, bahwasanya kebid'ahan itu wasilatun ilal kufri, wasilatun ilal syirki. Terkadang sebagai wasilah menuju kesyirikan, terkadang sebagai wasilah menuju kekufuran. Barakallahu. Sebutkan oleh beliau rahimahullahu ta'ala, kullu ma khalafa syar'u fahuwa bid'ah. Segala sesuatu yang menyelisih syariat adalah bid'ah. In kana fil i'tiqad yusamma bid'atan. Apabila perselisihan tersebut dalam hal i'tiqad keyakinan, maka juga disebut bid'ah. Mithlu du'ail amwat, seperti ada orang berdoa kepada orang mati, maka itu bid'ah. Lalu beliau menyebutkan contoh-contoh bid'ah yang disebutkan, istighosah kepada orang mati, istighosah kepada jin dan para malaikat. Yazunnuha dinan, orang tersebut menganggap bid'ah tersebut adalah bagian dari agama. Ya'taqidu annaha din, dia menganggap bahwasannya hal tersebut adalah agama. Yahsabu annaha ja'izah, dia menganggap ya bahwasanya itu adalah boleh. Hadhihi bid'iyyatun syirkiyah kufrun akbar, maka ini adalah bid'ah yang mengandung kesyirikan, yakni kekufuran yang besar. Barakallahu fikum. Kemudian beliau menyebutkan ya, wa hiya wasilatun lil kufri, dan bid'ah ya terkadang merupakan wasilah menuju kekufuran, menuju kesyirikan. Maka barakallahu, terkadang bid'ah itu ya menghilangkan tauhid seseorang secara totalitas kalau bid'ahnya adalah bid'ah yang mengandung kesyirikan dan kekufuran. Terkadang tidak secara totalitas tauhidnya hilang, namun berkurang, yakni tauhid al-mutaba'ah, tauhid dalam hal mengikuti Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkurang. Wal ma'asi, dan harus membebaskan tauhid, memurnikan tauhid dari kotoran-kotoran kemaksiatan. Ternyata ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah, kemaksiatan yang tidak mengandung kesyirikan dan kekufuran ternyata juga bisa ya menghilangkan tauhid secara totalitas atau sebagiannya. Bisa barakallahu. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabiuna alaihi salatu wassalam beliau bersabda, tu'radul fitan alal qulub kal hasiri udan uda. Fitnah-fitnah, godaan-godaan ditawarkan kepada hati seperti anyaman tikar. Kal hasir, seperti anyaman tikar, udan, sahlai demi sahlai. Fa'ayyu qalbin ashrabaha nukita fihi nuktatun sauda. maka hati mana saja yang menerimanya, yang menyerapnya, maka hati tersebut akan ternodai satu titik hitam. Wa ayyu qalbin ankaraha nukita fihi nuktatun baydo. Dan hati mana saja yang mengingkari godaan-godaan tersebut, menolak fitnah-fitnah tersebut, maka hati tersebut akan tertitiki, akan diberi barakallahu'alaikum noda namun berwarna putih. Barakallahu'alaikum. Hatta tasiro ala qalbayain, sampai ada dua hati. Ya, gambarannya ada dua hati, putih dan hitam. Ala abyad mislis sofa fala tadurruhu fitnah madamatis samawat wal ard. Maka barakallahu'alaikum, atas hati yang putih, ya, maka hati tersebut bersih, halus, ya, tidak bisa memadorotkan hati tersebut fitnah-fitnah yang ada selama langit dan bumi masih ada. Wal akhor aswad murbadan kalkuzi mujakhia. Sementara hati yang lain itu adalah hati yang hitam. Ya, barakallahu'alaikum, hitam kelam atau hitam kelabu. Kalkuzi mujakhia, seperti gelas yang terbalik, atau seperti wajan bawahnya yang hitam itu yang dibalik. Nah, barakallahu'alaikum. Jadi kalau orang bermaksiat akan tertitiki, ternodai warna hitam. Bermaksiat lagi hitam. Ternyata dia tidak melakukan kebaikan, penuh hitam. Ya, titik hitam. Maka di situ akan ada sisi negatifnya, nanti akan disebutkan. Kalau dia itu beramal soleh atau mengingkari kemungkaran, mengingkari dosa-dosa, intinya bernilai negatif, maka akan diberi titik warna putih. Barakallahu'alaikum. Dan terkadang pada diri seseorang ada dua titik, titik hitam dan titik putih. Maka mana yang dominan, barakallahu'alaikum, itu nanti yang menentukan. Adapun hati yang hitam, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara. Dia tidak akan lagi mengenal mana yang ma'ruf, mana yang baik, dan tidak bisa lagi mengingkari mana yang mungkar. Ini karena kemaksiatan, bukan kekufuran, kemaksiatan. Jadi akhirnya tidak tahu mana amalan syirik, mana amalan tauhid, mana amalan sunnah, mana amalan bid'ah. Akhirnya dia terjatuh dalam kesyirikan. Karena banyaknya kemaksiatan yang ada pada dirinya. Sering minum khamr, sering main perempuan, sering mencuri, melupakan sholat, tidak puasa, melalaikan, menyia-nyiakan kewajiban yang Allah berikan kepadanya. Akhirnya penuh dengan kemaksiatan. Ya, hati yang penuh dengan kemaksiatan, maka hitam. Ketika hitam berkabikum, tidak tahu apa itu syirik. Akhirnya dia ikut-ikutan. Manusia ke arah barat, ikut ke barat. Ke arah timur, ikut ke timur. Tidak tahu mana yang ma'ruf, dan tidak mengingkari mana yang mungkar. Illa ma'usriba min hawahu, selain apa yang diserap oleh hawa nafsunya. Dia tidak tahu mana yang ma'ruf, dan tidak bisa mengingkari mana yang mungkar, melainkan sesuai dengan dugaan hawa nafsunya. Maka berkafikum, kesyirikan, kebid'ahan, dan juga kemaksiatan, ya, harus dihilangkan pada diri seseorang, seorang muslim, agar dengan itu barakallahu'alaikum tauhid yang ada pada seorang tidak ternodai. Kemudian berkata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizallahu taala bi ghairi hisab, yang dimaksud dengan lafaz bi ghairi hisab ai la muhasabata alaih. Ya, tidak ada hisab atasnya. Barakallahu fikum. Orang yang memurnikan tauhid, ya, dia akan masuk ke dalam surga tanpa hisab. Kemudian barakallahu fikum lafaz ummatan dalam surat An-Nahl ayat ke-120, inna Ibrahim kana ummatan. Sesungguhnya Ibrahim, beliau adalah ummah. Ibrahim di sini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam yang ayahnya bernama Azar. Adapun ayah beliau barakallahu fikum namanya siapa, memang diperselisihkan oleh para ulama ahli tarikh, ahli sejarah. Jumhur, mayoritas ahli nasab, dan juga ini pendapat al-imam atau sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, berpendapat nama ayah beliau bernama Tarikh. Tak panjang ro sama ha, Tarikh. Kalau ahlul kitab berpendapat nama ayah beliau bernama Tarikh, pakai kho, Tarikh, Tarikh. Adapun al-imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah dan juga sebagian para imam-imam yang lain berpendapat nama ayah beliau adalah Azar, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran barakatikum. Di antaranya surat Al-An'am ayat ke-74. Al-An'am ayat ke-74. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa id qala Ibrahim li abihi Azar. Dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya yang bernama Azar. Adapun ahli nasab ketika mengomentari surat Al-An'am ayat ke-74 ini, Azar ini, ya, bukan nama asli, tapi itu nama berhala yang dibuat. Itu menurut jumhur mayoritas ahli nasab. Namun barakawikum, yang rajih, yang mendekati kebenaran insya Allah adalah nama ayah beliau adalah Azar. Barakawikum. Atattakhidhu asnaman alihah. Dan ingatlah tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya yang bernama Azar, apakah engkau menjadikan berhala-berhala sebagai sesembahan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sesungguhnya aku memandang dirimu wahai ayah dan juga kaummu berada dalam kesesatan yang nyata. Berarti barakallahu fikum, insyaallah yang rajih nama ayah Nabi Ibrahim adalah Azar. Kemudian lafaz ummatan, inna Ibrahim kana ummah. Sesungguhnya Ibrahim adalah ummah. Ai maksudnya maknanya adalah qudwatan. Ya. Seorang teladan. Wa imaman mu'alliman lil khair. Dan seorang imam serta pengajar kebaikan. Ini makna ummah yang ada dalam surat An-Nahl ayat ke-120. Qudwah, teladan. Wa imaman, seorang imam. Mu'alliman lil khair, yang mengajarkan kebaikan. Ini makna ummatan. Adapun makna ummah, ummatan, dalam surat-surat yang lain dalam Al-Quran, itu tidak mesti bermakna qudwah, teladan atau seorang imam. Namun barakafikum, sesuai dengan keadaannya. Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam syarah kitab Tauhid, kitab beliau, jadi beliau juga mensyarah kitab Tauhid, Beliau menyebutkan tutlaqul ummatu fil Qur'an ala arba'ati ma'an. Lafaz ummah, ummah, ummatun. Dalam Al-Qur'an itu ada empat makna. Tidak semata-mata hanya kutwa, pemimpin atau bermakna teladan, bukan. Tidak semata-mata itu. Barakallahu'alaikum. Al-awwal yang pertama, at-ta'ifah. Bermakna at-ta'ifah, yakni sekelompok, sejumlah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nahl ayat ke-36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulana, ummah di situ. Dan sungguh kami telah mengutus pada masing-masing umat, masing-masing kelompok, masing-masing bangsa, masing-masing barakakum sekumpulan masyarakat rasulan, seorang rasul. Jadi maknanya bukan imam di situ, dan sungguh kami telah mengutus pada setiap-tiap imam seorang rasul. Nah, tidak tepat. Maknanya adalah at-ta'ifah, sekelompok atau bangsa. An'budullaha wajtanibut taghut, supaya mereka beribadah kepada Allah dan menjauhi taghut. Al-makna tsani, makna yang kedua. Al-imam atau qudwah, maknanya adalah imam, pemimpin, atau qudwah, teladan. Minhu qawlu ta'ala, di antaranya firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nahl ayat ke-120 yang kita tadi baca. Ya. Al-makna salis, makna yang ketiga. Al-ummah atau ummatun, maknanya adalah al-millah, agama. Wa minhu qawluhu ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zukhruf, Az-Zukhruf ayat ke-22. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna wajadana aba'ana ala ummah. Jadi ketika sebuah kaum didakwai oleh nabi-nabi mereka, dalil mereka itu, dalih ya, bukan dalil. Dalih mereka itu, ya, kami, sesungguhnya kami mendapati nenek-nenek moyang kami, ya, berada di sebuah agama. Ummah di sini bermakna agama, keyakinan. Al-makna rabi', makna yang keempat, az-zaman, bermakna waktu. Atau saat, ya. Bagaimana dalam surat Yusuf ayat ke-45. Surat Yusuf ayat ke-45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadzakara ba'da ummah." Dan akhirnya salah satu dari orang yang keluar dari penjara. Ya, yakni kisahnya dua pemuda yang di penjara bersama Nabi Yusuf, yang satu dibunuh, disalib, yang satu dibebaskan. Yang dibebaskan ini berkafikum telah dipesani oleh Nabi Yusuf supaya menyampaikan kepada raja. Ternyata dia baru ingat wadzakara ba'da ummah. Setelah beberapa waktu lamanya baru dia ingat. Berkafikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian makna qanitan, al-qunut dawamut ta'ah. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Qanitan di sini adalah al-qunut dawamut ta'ah, yakni terus menerus dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Qunut atau qanitan lillah maknanya berarti selalu taat kepada Allah. Disebut lillahi, qanitan lillah. Kata para ulama ada makna tambahan lillahi karena ketaatannya ini ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu. Hanifan. Al-hanif al-muqbilu 'ala Allah, al-mu'ridu 'an kulli ma siwahu. Al-hanif, hanifan. Al-hanif maknanya di sini adalah al-muqbil 'ala Allah. menghadap Allah, al-mu'rid an kulli ma siwahu, dan dia berpaling dari selain Allah. Jadi menghadap Allah dan berpaling dari selain Allah itu muqbil, ya, maknanya hanif. Barakallahu. Jadi kalau ada yang bertanya apa maknanya hanif, orang yang menghadap kepada Allah, ya, hanya butuh kepada Allah dan berpaling dari selain Allah, itu maknanya hanif. Walam yaku, lafaz walam yaku asluha yakun, hukum asal yaku di sini ada nunnya, yakun. Hudhifatin nunu takhfifan, namun huruf nunnya dibuang, ya, karena untuk meringankan. Barakallahu. Karena ada lamnya di situ. Minal musyrikin. Walam yakum minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim AS bukanlah termasuk golongan orang-orang yang berbuat syirik. Ay, qad faraqal musyrikin bil qalbi wal lisan wal badan. Yakni, Nabi Ibrahim AS, ya, faraqal musyrikin, berpisah, memisahkan diri dari orang-orang musyrik, baik dengan hatinya, hatinya mengingkari, walisan, dan lisannya mengingatkan akan kesyirikan, mengingkari adanya kesyirikan, mendakwahkan kepada tauhid, wal badan, dan badannya juga menjauhi kesyirikan, tidak mau, ya, beribadah kepada berhala-berhala yang ada, dan menjauh dari lingkungan jelek, yakni negeri yang penuh dengan kesyirikan ketika itu. Wa ankara ma kanu alaih, dan Nabi Ibrahim mengingkari apa yang ada pada mereka dari orang-orang musyrik. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian sekarang masuk pada makna. Ya, adapun syarah yang surat Al-Mu'minun insyaallah yang berikutnya. Al-makna al-ijmali lil ayatil ula. Makna secara global untuk ayat yang pertama ini, yakni surat An-Nahl ayat ke-120. Maknanya secara global, annallaha subhanahu wa ta'ala yasifu khalilahu Ibrahim alaihissalam bi arba'i sifat. Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala mensifati kekasihnya yang bernama Ibrahim alaihissalam dengan 4 sifat. Nabi Ibrahim alaihissalam mendapat gelar Khalil. Ya, Khalil itu derajatnya lebih tinggi daripada Habib. Maka Nabi bukan Habibullah. Maka salawat-salawat yang mengandung ya Habibullah ditujukan kepada Nabi salah. Karena Nabi sudah mencapai lebih dari Habib, ini Khalil. Dan Khalilullah cuma ada 2. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Yang menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim adalah Khalilullah adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Barakakikum. Dalam surat An-Nisa ayat ke-125. An-Nisa ayat ke-125. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wattakhadzallahu Ibrahima khalila. Dan Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Barakallahu fikum. Adapun Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam diambil, dijadikan sebagai kekasih Allah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebutkan dalam hadis barakallahu fikum bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, inni abra'u ilallahi ayyakuna li minkum khalil. Sesungguhnya aku berlepas diri, ya, berlepas diri, ya, bila aku menjadikan salah seorang dari kalian sebagai kekasih. Wa innallaha qad ittakhadhani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Dan sesungguhnya Allah telah menjadikan aku sebagai kekasih sebagaimana Dia Allah menjadikan Ibrahim sebagai kekasih. Walau kuntu muttakhidan min ummati khalilan. Dan sekiranya aku boleh menjadikan dari kalangan umatku sebagai kekasihku, lattakhadtu Abu Bakrin khalila. Niscaya aku akan menjadikan, memilih Abu Bakar sebagai kekasihku. Barakallahu. Jadi Nabi tidak menjadikan siapa saja menjadi kekasih beliau. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian disebutkan di sini bahwasanya Nabi Ibrahim ya alaihissalam disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 4 sifat. As-sifatul ula, sifat yang pertama, annahu kana qudwatan fil khair. Bahwasanya beliau adalah qudwah, suri teladan dalam kebaikan. Kenapa dia teladan dalam kebaikan? Litakmilihi maqamas sabri wal yaqin. Dikarenakan beliau menyempurnakan ya kebaikan tersebut sehingga menduduki kesabaran dan keyakinan, mencapai derajat sabar dan yakin. Allazaini bihima tunalul imamah fiddin. Yang dengan keduanya, dengan kesabaran dan keyakinan, sabar dan yakin, keimaman, kepemimpinan akan diraih, kepemimpinan dalam agama akan diraih. Kalau kepemimpinan apa? Kepemimpinan dalam hal dunia, barakallahu fikum, menjadi jabat, pejabat ini, pejabat itu, mendapatkan jabatan ini, jabatan itu, maka banyak orang yang ya tidak perlu dengan kesabaran, justru ambisi. Ya, barakallahu fikum, kebanyakannya demikian. Jadi dengan sabar dan yakin, kepemimpinan dalam agama akan diraih. Disebutkan barakallahu fikum dalilnya bahwasanya sabar dan yakin bisa meraih kepemimpinan dalam agama. Barakallahu fikum, dalilnya adalah surat As-Sajdah. As-Sajdah ayat ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minhum a'immah yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun." Dan kami menjadikan mereka di kalangan mereka, di antara mereka Bani Israil, sebagai pemimpin-pemimpin yang duna bi amrina, yang menunjukkan, yang memberi bimbingan dengan perintah kami. Lama sabaru, tatkala mereka mau bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan tatkala mereka yakin terhadap ayat-ayat kami. Barakallahu. Yakni orang yang bersabar ya, dan dia yakin dengan ayat-ayat Allah, hujjah-hujjah Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan kepemimpinan dalam agama. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kesabaran dan keyakinan yang ada pada beliau, beliau walaupun seorang diri, beliau adalah imam. Beliau barakallahu fikum mendapatkan gelar ummah, mendapatkan sifat ummah, yakni qudwah. Barakallahu fikum. Sabaran beliau jangan ditanya, barakallahu fikum. Ya. Sebagaimana ya disebutkan dalam banyak riwayat tentang kesabaran beliau. Ketika itu ikhwani wa akhwatillah rahimakumullah, tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meletakkan istrinya yang bernama Hajar dan anaknya yang bernama Ismail di kota Makkah, ya, laisa fihi ahad, yang tidak ada seorang pun padanya, tidak ada seorang pun. Barakallahu. Demikian pula padanya tidak ada air, tidak ada makanan, tidak ada bangunan. Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan istrinya yang bernama Hajar dan anaknya, putranya yang bernama Ismail ketika itu masih bayi. Ketika meletakkan, maka fantolak Nabi Ibrahim alaihissalam barakafikum pergi. Dikejar oleh Ummu Ismail. Dikejar. Ditanya, apakah engkau meninggalkan kami dalam keadaan tidak ada seorang pun di sini? Terus, faraddada miraran, ditanya berkali-kali. Sampai ikhwani wa akhwatillah rahimakumullah, Nabi Ibrahim alaihissalam ditanya, Allahu amaraka bihadza. Apakah Allah yang memerintahkanmu? Maka barakallahu'alaikum, dengan pertanyaan seperti itu, Nabi Ibrahim menoleh dan menjawab na'am. Akhirnya istrinya menyatakan idzan lam yudayyi'na Allah. Kalau begitu Allah tidak akan menyia-nyiakan kamu. Maka barakallahu'alaikum, Ummu Ismail, yakni Hajar, kembali, ya, di tempat di mana Nabi Ibrahim tadi, ya, menaruh beliau dan anaknya. Akhirnya barakallahu fikum, Nabi Ibrahim terus berjalan, sabar, berpisah dengan keluarganya demi perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam yakin, ya, yakin bahwasanya ikhwani wa akhwatillah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakannya. Akhirnya ketika sudah jauh sampai di bukit, Nabi Ibrahim menghadap ke arah Mekah dan berdoa. Mendoakan barakakum untuk keluarganya keberkahan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar di negeri itu, negeri Mekah, ditegakkan sholat dan agar Allah Subhanahu wa taala memberikan rezekinya, ya, berupa buah-buahan. Dan barakallahu'alaikum, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan keluarganya di situ. Itu tidak sehari, dua hari, tiga hari, sebulan, dua bulan. Dari semenjak Nabi Ibrahim alaihissalam, semenjak Nabi Ismail kecil sampai Nabi Ismail barakallahu'alaikum menikah. Berarti barakallahu'alaikum belasan tahun. Ya, barakallahu'alaikum. Kemudian juga ikhwani wa akhwatillah rahimakumullah, yang menunjukkan kesabaran Nabi Ibrahim alaihissalam adalah tatkala beliau dilemparkan ke dalam api yang berkobar sebagai hukuman untuk beliau dari rakyatnya, dari kaumnya. Karena beliau menyerukan tauhid, terus bersabar, melarang dari kesyirikan, namun beliau mendapatkan barakahikum balasan yang amat tidak menghormati hak Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam atau alaihissalam. Ketika itu Nabi Ibrahim alaihissalam barakahikum ulqiya finnar, dilemparkan ke dalam api. Ketika dilemparkan ke dalam api barakahikum, ya, maka beliau terus berdoa, ya Allah, Allahumma anta fis sama, ya Allah engkau di langit, wahid, hanya ada satu. Wa ana fil ardi wahidun a'buduka. Dan aku ada di bumi ini adalah seorang diri yang selalu beribadah kepadamu. Kandungan dari doanya Nabi Ibrahim ini menunjukkan, ya Allah, engkau di langit ada satu. Berarti tidak ada lagi Tuhan-Tuhan selainmu. Semuanya salah, batil. Berarti hanya engkau saja, ya Allah, yang harus diminta, harus ditawakali. Sementara aku di bumi ini seorang diri yang selalu beribadah kepadamu. Berarti lemah, tidak ada yang menolong ketika itu. Barakallahu, ketika berdoa seperti itu, disebutkan dalam riwayat, malaikat Jibril alaihissalam datang di langit. Barakallahu, di udara. Alakah hajah? Apakah kamu memiliki kebutuhan terhadapku? Barakallahu, kata malaikat Jibril alaihissalam. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kesabaran beliau, dan beliau yakin Allah akan menolong. Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan, amma anta fala. Kalau kamu yang menolong, saya tidak butuh. Terus barakafikum. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan salaman kesejahteraan bagi Ibrahim. Kata para ulama, Allah subhanahu wa ta'ala menambahi salaman ala Ibrahim dan kesejahteraan untuk Ibrahim. Kalau hanya menyatakan, ya nar kuni bardan, wahai api jadilah dingin, kata para ulama, niscaya Nabi Ibrahim masih tersakiti, tersiksa dengan dinginnya api. Namun Allah menambahi, wa salaman ala Ibrahim, dan sejahtera, keselamatan bagi Ibrahim. Akhirnya ketika api menjadi dingin, ya berkafikum, Nabi Ibrahim tidak kedinginan yang menyakitkan. Normal. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalam begitu sabar, ya, ketika dihadapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menyembelih anaknya. Wahai anakku, inni araka fil manam, sesungguhnya aku, ya, melihat dalam mimpi bahwasanya aku akan menyembelihmu. Pandur madza taro, maka lihatlah, pikirlah olehmu apa pendapatmu. Ini kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Nabi Ismail. Sekian lama tidak bertemu, dari kecil ditaruh di Mekah. Laisa fihi ahad, tidak ada seorang pun ketika itu. Laisa fihi bina, tidak ada bangunan ketika itu. Laisa fihi ma'un, tidak ada air ketika itu. Laisa fihi syajar, tidak ada pohon ketika itu. Nabi Ibrahim hanya menaruh satu keranjang yang berisi kurma dan berkafikum satu botol air. Sudah ditinggal. Barakallahu. Nabi Ismail yang ditinggal pergi, ya, oleh ayahnya bertahun-tahun. Ketika bertemu ternyata diminta untuk menyembelih. Menyembelih anaknya. Ya, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bertemu barakallahu dengan anaknya, diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih anaknya. Maka barakafikum, hal itu terasa berat bagi Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun karena beliau, ya, justru mendapatkan dukungan, lakukanlah wahai ayah, satajiduni insyaallah minasabiri, insyaallah engkau akan mendapati diriku sebagai orang yang sabar. Ketika ayahnya barakafikum, ya, harus bersabar, ternyata anaknya lebih tegar lagi. Akhirnya berkafikum, falamma aslama, tatkala keduanya sudah pasrah. Nabi Ismail alaihissalam sudah ditaruh di pembaringannya, pisau sudah ada di lehernya, sudah pasrah, ini adalah perintah Allah, harus bagaimana lagi? Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Ibrahim, ya, menghibur beliau bahwasanya beliau telah membenarkan mimpinya, dan mimpi seorang nabi adalah wahyu, dan kata Allah Subhanahu wa taala itu adalah balaun mubin, ujian yang nyata, ujian yang besar. Maka berkabikum dengan kesabaran beliau dan yakinnya beliau bahwasanya di situ ada keutamaan, maka Nabi Ibrahim alaihissalam adalah qudwah, ummah untuk umat ini. As-sifat tsaniyah, sifat yang kedua. Annahu khashian muti'an mudawiman ala ibadatillah ta'ala. Bahwasanya Nabi Ibrahim khashian adalah orang yang khusyuk, muti'an selalu taat, mudawiman ala ibadatillah ta'ala, terus menerus dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diambil dari kata qanitan lillah, khusyuk dan taatnya itu terus. Kalau selain nabi, kadang taat, kadang maksiat. Di mana dia senang, dia kadang taat, kadang lalai. Di mana dia diuji, kadang terlena, kadang ingat. Tidak mesti. Barakallahu. As-sifatus salisah, sifat yang ketiga. Annahu kana mu'ridon anisyirki, muqabilan ala Allah ta'ala. Bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam mu'ridon anisyirki, berpaling dari kesyirikan, muqbilan ala Allah ta'ala. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam selalu menghadap, selalu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diambil dari lafaz hanifan. Jadi sifat yang ada pada Nabi Ibrahim yang ketiga, berpaling dari kesyirikan. Syirik besar maupun syirik kecil. Syirik kecil sum'ah riya, barakallahu. Muqbilan 'ala Allah taala. Namun barakakum selalu menghadap Allah Subhanahu wa taala, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini Nabi Ibrahim alaihissalam. As-sifatur rabi'ah, sifat yang keempat yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bu'duhu 'anisyirki wa mufaraqatuhu lil musyrikin. Bu'duhu 'anisyirki, jauhnya diri beliau dari kesyirikan, dan berlepas diri dari orang-orang musyrik. Jadi kalau orang berlepas diri dari kesyirikan, dia juga harus berlepas diri dari pelakunya. Jangan kemudian tidak apa-apa berteman dengan orang musyrik, orang kafir, yang penting tidak ikut ajaran mereka. Ini bahaya. Teman duduk akan mempengaruhi akhir kehidupan seseorang. Ya, sebagaimana paman Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, Abu Thalib, yang ternyata berujung pada lebih memilih agamanya ayahnya, yakni Abdul Muthalib. Padahal meyakini, mengakui agama Islam adalah agama yang benar satu-satunya ketika itu. Barakallahu fiikum. Ikhwani wa akhwatillah rahimani wa rahimakum jami'an. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya Nabi Ibrahim alaihissalam berpaling dari kesyirikan, jauh dari kesyirikan, dan berlepas diri dari orang musyrik, menjauhi orang musyrik, adalah surat Al-Mumtahanah ayat keempat. Al-Mumtahanah ayat keempat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada pada diri Nabi Ibrahim dan orang yang bersama beliau, baik dari kalangan para nabi yang mengikuti Nabi Ibrahim. Barakallahu fikum. Karena memang para nabi itu juga mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Bahkan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam diminta, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti jejaknya Nabi Ibrahim alaihi salam, yakni tauhid dan menjauhi kesyirikan. Bagaimana barakallahu fikum dalam surat An-Nahl ayat ke-123. An-Nahl ayat ke-123. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma auhayna ilaik." Kemudian kami wasiatkan, kami wahyukan kepadamu wahai nabi, nabi kita. Anittabi' millata Ibrahim hanifa, untuk mengikuti agama jejaknya Nabi Ibrahim yang lurus. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia Nabi Ibrahim sekali-kali bukanlah orang yang berbuat syirik, bukanlah golongan orang-orang musyrik. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, baik dari kalangan para nabi dan orang yang beriman bersama beliau, ada uswah pada diri mereka, ada teladan. Di antaranya, iqalu liqaumihim, ketika mereka berkata kepada kaumnya, inna bura'u minkum wa mimma ta'budun, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian wahai orang-orang musyrik, wa mimma ta'buduna min dunillah, dan berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi dari selain Allah. Berlepas diri dari perbuatannya, keyakinan yang syirik, dan berlepas diri dari pelakunya. Ini yang harus ada. Karena makna Islam, al-istislamu lillahi bit-tauhid, berserah diri kepada Allah dengan tauhid, wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah, dan terikat dengan Allah, kepada Allah dengan ketaatan, wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan berikut pelakunya. Kalau berlepas diri dari kesyirikan, pelakunya juga harus kita berlepas diri dari mereka. Tidak bisa kemudian, ya, barakallahu fikum, dia tidak berbuat syirik, tidak mau ikut acara mereka, tapi menjadikan orang musyrik tersebut, orang kafir tersebut sebagai teman setia. Kafarna bikum, wabada bainana wabainakumul adawah walbagda abada hatta tu'minu billahi wahda. Kata Nabi Ibrahim, kami mengingkari kalian, dan sungguh telah nyata antara kami dan kalian permusuhan dan kebencian. Permusuhan karena barakafikum kesyirikan, karena kekufuran. Kebencian karena kesyirikan, kekufuran. Abadan selama-lamanya. Tidak ada batas waktu, tidak ada basa-basi. Hatta tu'minu billahi wahdah, sampai kalian mau beriman kepada Allah saja. Ini menunjukkan barakafikum, kita seorang muslim harus berlepas diri dari orang musyrik, orang kafir, dan berlepas diri dari perbuatan mereka, acara mereka. Maka jangan mengucapkan selamat Natal, selamat tahun baru. Selamat Natal berarti selamat ya, Yesus itu Tuhanmu. Selamat ya, Yesus itu anak Tuhanmu. Yesus itu anak Tuhannya, seperti itu. Mau tidak mau. Ya. Kandungan dari selamat Natal, ya, atau yang lain-lain dari idnya orang-orang musyrik, berarti selamat ya atas acara kalian yang memperingati bahwasanya Yesus barakafikum adalah anak Tuhan, dilahirkan di sini. Yesus adalah anak Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Maka seperti itu barakafikum. Khawani wa khatibillah rahimahullah. Maka dengan 4 sifat yang ada pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau seorang imam, seorang teladan, beliau orang yang selalu taat kepada Allah, khusyuk, beliau adalah orang yang bersih dari kesyirikan, dan beliau adalah orang yang jauh dari kesyirikan, ini harus kita contoh. Barakallahu. Terkait yang pertama, qudwah dalam kesabaran dan keyakinan beliau, barakallahu, yakni ketika mendidik keluarga. Ya. Barakallahu. Ketika ada seruan dari Allah Subhanahu wa taala, barakallahu, kewajiban yang harus dipenuhi, maka barakallahu tidak boleh kalah dengan keluarga. Tidak boleh kalah dengan anak istri. Tidak boleh mendahulukan mereka. Harus didahulukan Allah dan Rasulnya. Kalau ini adalah perkara yang wajib. Demikian pula barakallahu perkara-perkara yang amat sangat dibutuhkan. Misalkan ada daurah, ada taklim. Di situ ada pembahasan yang kita tidak tahu. Tidak pernah dapat, dan itu harus dan harus kita tahu. Karena tidak mungkin, barakallahu, kita bodoh dari pelajaran tersebut. Maka barakallahu harus didahulukan berjalan, ya, menghadiri daurah atau barakallahu taklim tersebut. Ulama kita datang ke Jogja. Ini ulama yang datang, bukan kita yang ke sana. Hukum asal kita yang harus ke sana. Barakallahu mendatangi majelis-majelis mereka di negeri-negeri mereka. Ulama kita datang ke Indonesia, ke Jogja atau ke yang lainnya. Maka kita sambut barakallahu. Kita jelaskan pada istri kita pentingnya untuk menghadiri. Kalau istri kita menagih, loh, bukannya sekarang jadwalnya jalan-jalan, jadwalnya ini, jadwalnya itu, barakallahu, maka hendaknya dikondisikan. Jadwal jalan-jalan insya Allah, ya, didahulukan. Misalkan tanggal 1 Januari itu daurahnya, pengumuman pertengahan Desember, maka barakallahu jauh-jauh hari, ya, janji dengan istri, dengan keluarga atau dengan teman didahulukan, agar ketika acara tersebut kita bisa meramaikan. Barakallahu. Ini cobaan yang ada pada kita, dan masih banyak lagi. Berbeda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, yang kesabarannya, keyakinannya, demikian pula keluarga beliau, kesabaran dan keyakinannya, barakallahu, dianggap lulus oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya mendapatkan rekomendasi qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh telah ada uswah teladan yang baik pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya, baik istrinya, anaknya yang sebagai nabi, Nabi Ismail dan Nabi Ishaq, dan juga murid beliau yang sebagai nabi, Nabi Lut alaihissalam, dan juga nabi-nabi yang lain, ada teladan pada diri mereka. Maka hendaknya berkafikum dengan empat sifat yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam, kita mencontoh. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Adapun untuk kekurangan penjelasan dari syarah hari ini, insya Allah akan kita sampaikan, kita baca pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala bisawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafadzalu wa shadaqakumullahu barakatuh.